Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kita di malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang ikhlas dan makbulan indahu, diterima di sisinya subhanahu wa ta'ala. Karena hanya itu yang kita harapkan dengan amal kita, kemudian di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah yang merupakan karya Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, menambahkan ilmu nafi' dan menjadikan amal ini mutaqabbalan di sisinya subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyuna wal qadir alaina. Qala al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala: wa qala ta'ala anhum, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu hamba-hambanya yang dikasihi, ibadur rahman, dan tentang keadaan mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama waj'alna lilmuttaqina imama. Dan mereka, hamba-hamba kami yang kami kasihi tersebut, dari hamba-hamba yang saleh, mereka serta-merta dan selalu meminta berdoa kepada kami, wahai Rabb kami, berikanlah, karuniakan dan anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, yang menjadi penyebab sejuknya pandangan mata kami, sejuknya kalbu kami, atau menjadi penyebab tenangnya, bahagianya kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami dengan keluarga kami, istri kami dan anak keturunan kami menjadi pemimpin atau mereka yang dijadikan contoh, diikuti oleh orang-orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, doa ini doa yang diajarkan di dalam Al-Quran, diucapkan oleh hamba-hamba Allah yang saleh, di antaranya para anbiya dan para aulia, yang tidaklah seorang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah secara khusus di dalam Al-Quran, tentunya melainkan doa itu adalah sebaik-baik doa, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik bentuk munajat seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pastinya Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang mengajarkan, dia yang membimbing untuk mengucapkan doa ini, tentunya dia mendengarkannya, dan dia pastinya mengabulkan bagi hamba-hambanya yang terkasih. Karena itu, tentunya di sini bimbingan kepada kita semua untuk tidak henti-hentinya berdoa, mengucapkan doa yang seperti ini, agar kebaikan yang kita dapatkan menyeluruh, baik itu pada diri kita dan pada keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imaman. Kemudian tentunya doa ini sebaik-baik doa, karena di dalamnya, atau doa ini adalah dari doa yang baik yang sepantasnya diucapkan oleh seseorang, karena di dalamnya qala rahimahullahu ta'ala fatawassalu birububiyatillah ayyahibalahum min azwajihim wa quranaihim wa dhurriyatihim ma taqarru a'yunuhum bihi. Karena di dalamnya para ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, mereka bertawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah, agar Allah menganugerahkan, memberikan kepada mereka, mengkaruniakan kepada mereka, istri-istri mereka, dan orang-orang yang dekat dari orang-orang yang dekat dengan mereka, dari teman-teman. Demikian keturunan mereka, atau memberikan kepada mereka istri-istri mereka, pendamping mereka, teman-teman mereka, dan keturunan mereka, ma taqarru a'yunuhum bihi, yang bisa membahagiakan, menenangkan, menyejukkan pandangan mata mereka atau kalbu mereka. Dan dalam tentunya keterangan tentang tawassul, tawassul ada yang masyru', ada yang ghair. Masyru', ada yang disyariatkan, ada yang enggak. Dan dari salah satu yang disyariatkan, seorang bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tentunya termasuk dengan rububiyahnya subhanahu wa ta'ala. Karena siapa yang bertawassul dengan nama-nama sifat-sifat Allah ataupun rububiyah Allah, tentunya pastinya Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan dan akan mengabulkan. Walillahil asma'ul husna, bagi Allah subhanahu wa ta'ala nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah. Fad'uh dengan biha, dengan nama-namanya yang indah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Dia yang memerintahkan, dia yang menyuruh untuk kita berdoa, meminta dengan namanya dan sifatnya, demikian rububiyahnya. Maka ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang saleh, tentunya mereka tidak akan menyia-nyiakan bimbingan Allah ini, dan tidak akan meninggalkannya. Mereka pastinya akan meraihnya. Karena itu di antara doa mereka, Rabbana hablana, dan seterusnya dari ayat, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan berdoa dengan bertawassul dengan rububiyah Allah, tentunya permintaan yang datang dari doa tersebut dengan apa yang penting, apa yang utama, apa yang tentunya membawa permintaan dan pertolongan terhadap hambanya ini. Sehingga mereka hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah, ibadur Rahman, mereka menggunakan karunia Allah dan pelapangan Allah ini, kebaikan Allah ini, dengan meminta agar mereka diberikan karunia, dianugerahkan istri-istri pendamping-pendamping ataupun anak keturunan yang saleh. Yang menyejukkan pandangan mata mereka, kalbu mereka. Wa huwa ayyakunu muti'ina lillahi amilina bimardatih, yaitu istri, pendamping, ataupun keturunan, ataupun teman-teman yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka meminta demikian? Dan ini tentunya suatu yang mereka segerakan di dalam meminta kepada Allah. Karena tidak diragukan lagi baiknya keluarga, istri, anak, dan pendamping kita, solehnya mereka, taatnya mereka kepada Allah, tentunya akan membantu kita, hamba Allah, membantu kita untuk bisa beribadah dengan baik dan benar dan sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lain halnya mereka yang tidak memiliki istri yang saleh atau istri yang salihah, tidak memiliki pendamping-pendamping yang saleh, tidak memiliki keturunan-keturunan yang saleh. Kalaupun dia beragama, tentunya dengan ketidaksalihan siapa yang ada di sisinya tidak membantu dan tidak mendukung dia dengan agamanya, dan tidak akan menyempurnakan dia di dalam peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan akan mengganjal di dalam perjalanannya dan di dalam tujuannya untuk meraih Allah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, para anbiya, mereka meminta agar anak istri mereka diberikan orang-orang yang baik. Kalaupun dari kenyataan yang didapatkan ataupun realita yang didapatkan ada di antara para nabi, istrinya tidak soleh. Bahkan istrinya pendurhaka. Bahkan istrinya adalah musuhnya sendiri. Sebagaimana Nabi Lut. Ada di antara mereka bahkan anaknya adalah musuhnya. Sebagaimana Nabi Nuh. Yang tentunya ini sebagai ganjalan pertama di dalam meraih Allah. Kalaupun tentunya mereka dengan pertolongan Allah dan mereka sebagai Nabi dan Rasul, mereka dapat meraihnya. Yaitu dapat meraih apa yang mereka inginkan, yaitu diridhai dan dicintainya oleh Allah, dan diangkatnya mereka dengan kedudukan yang tinggi sebagai nabi dan rasul. Hanya saja keadaan keluarga yang tidak sejalan merupakan batu sandungan, merupakan pengganjal. Karenanya ibadur rahman, mereka selain berdoa dengan lisannya, mereka tentunya beramal dengan segala anggota badannya, baik itu dengan pikirannya, dengan amalannya, untuk memperbaiki, mengislah, melakukan perbaikan, melakukan bimbingan kepada keluarganya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau bersungguh-sungguh di dalam memperbaiki keluarganya, rumah tangganya, istri-istrinya dan anak-anaknya. Karena apabila baik mereka, ini akan menyempurnakan seorang hamba di dalam peribadatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendukung. Wallahu a'lam bisawab. Dan karena itu pula, seorang sebagai pemimpin rumah tangga punya tanggung jawab yang besar kepada siapa yang dia pimpin. Agar mereka terbimbing, atau boleh dikatakan seorang pemimpin bertanggung jawab dengan siapa yang dipimpin dalam semua keadaannya, sampai kemudian dia dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu pula mungkin yang dipimpin dari para istri, dari anak-anak, mengerti bahwa pimpinannya memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Kalaulah bukan karena tanggung jawab di hadapan Allah, tentunya maka para istri ataupun para pendamping ataupun para keturunan, anak-anak keturunannya, kalau memang tidak ada tanggung jawab, mereka akan dibiarkan. Hanya saja karena adanya tanggung jawab, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya, maka mereka pun hamba-hamba Allah yang saleh, mengupayakan dan mengusahakan perbaikan terhadap diri mereka pertama kali, kemudian kepada keluarga mereka. Bahkan tanda dia adalah ibadur rahman, dia perhatian kepada keluarganya. Itu tanda bahwa ini adalah ibadur rahman, dia perhatian terhadap keluarganya, perhatian terhadap istri-istrinya, perhatian terhadap pendampingnya, perhatian terhadap anak keturunannya, bahkan kepada teman-temannya, kawan-kawannya, agar mereka semua menjadi orang yang bisa mendapatkan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu pula, ketika mereka mendapatkan tanggung jawab ini, Allah pun mendatangkan bimbingan. Siapa bimbingan tersebut? Atau bagaimana bimbingan tersebut? Bimbingan tentunya dengan wahyunya yang Allah turunkan kepada nabinya dengan kitab dan sunnah. Karenanya tidak kosong agama ini dari bimbingan bagaimana membina, bagaimana mengayomi, bagaimana mengarahkan, bagaimana mendidik, mentarbiah keluarga, baik itu istri ataupun pendamping ataupun teman, dan tentunya anak keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa dhalika dalilun ala anna ta'atallah qurratu a'yunihim wa mahabbatahu na'imu qulubihim. Wa dhalika dalil, dan yang demikian ini merupakan dalil bahwa mentaati Allah menjadi penyejuk mata mereka dan menjadi kecintaan kalbu mereka. Faqawiyat hadhil hal ila an sa'alu Allah ta'ala an yaj'ala qurana'ahum bihadhil hal al-kamilah. Maka kondisi ini mengokohkan mereka untuk meminta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pendamping-pendamping mereka, anak, istri, dan teman mereka agar Allah menjadikan mereka orang yang mendapatkan keadaan yang sempurna ini, yaitu mentaati Allah beribadah kepada Allah dan siapa yang seperti ini, wa dzalika min fadlillahi alaihim, tentunya ini merupakan keutamaan Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka. Siapa yang dianya saleh, istri-istrinya salihat, pendamping-pendamping ada di sekitarnya orang-orang yang saleh, demikian anak-anaknya anak yang saleh, keturunan yang saleh, luar biasa dia mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Dan itu keutamaan Allah padanya. Itu keutamaan Allah padanya. Kalaupun tadi sudah disebutkan, tentunya tidak semua bisa mendapatkan yang demikian. Namun seorang dengan usahanya, dia akan dilihat oleh Allah dengan usahanya. Kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa ternyata ada di antara keluarganya yang tidak sejalan, tidak mengikutinya, dia dilihat dengan usahanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya bagi istri, bagi pendamping, bagi anak yang melihat pemimpinnya ataupun suaminya ataupun ayahnya demikian, tentunya baginya untuk bersyukur kepada Allah mendapatkan orang tua yang saleh, yang penuh perhatian terhadap masa depannya di akhirat nanti. Mendukungnya, membantunya. Bukan menghalanginya. Karena dari tanda syukurnya seorang, ketika dia mendapatkan karunia yang besar, dia syukuri dengan merealisasikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun membantu dengan doanya. Dia pun membantu atau mereka pun membantu dengan doanya. Mereka pun membantu dengan upaya dan usahanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau dua belah pihak menyadari hal ini, tentunya yang pertama, pemimpin ataupun mereka yang diberikan tanggung jawab, maka dia adalah ibadur rahman. Dan kalau yang dipimpin juga demikian, maka mereka juga adalah ibadur rahman yang menyambut kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak semua mereka dipilih oleh Allah dengan keutamaan yang seperti ini. Maka ketika Allah memberikan keutamaan demikian, tentunya sambutlah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, fa inna allaha idha aslaha kurona'ahum ada min hadhal khair alaihim syai'un kathir. Dan kemudian apabila Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki pendamping-pendamping mereka, istri, anak mereka, ada min hadzal khair alaihim syai'un katsir, maka tentunya mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Mereka akan meraih kebaikan yang banyak. Bagaimana tidak? Masing-masing mereka adalah dari hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah Allah akan menahan kebaikannya kepada mereka? Apakah Allah akan mencegah kebaikannya kepada mereka dalam keadaan mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh? Tentunya tidak demikian. Allah tidak akan membalas kesolehan dengan kejelekan. Allah akan membalas kesolehan dari hamba-hambanya tentunya dengan kebaikan yang banyak. Dengan kebaikan yang banyak. Walihada ja'alu hadha min mawahib rabbihim. Oleh karena itu, mereka hamba-hamba yang Allah yang saleh, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi, menjadikan hal ini merupakan karunia dan pemberian Allah kepada mereka. Dan mereka menjadikan ini sebagai sebuah permintaan mereka kepada Allah. Mereka pun berkata, Rabbana hablana. Jadi kalau seandainya dengan keadaan istri, anak, pendamping yang soleh, kemudian mereka meraih kebaikan, mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah, maka tentunya ibadur rahman, mereka akan menjadikan ini bentuk permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikanlah kepada kami, istri-istri kami, anak keturunan kami, dzurriatan thayyibah dalam sebuah ayat, dan dikatakan di sini, qurrata ayun. Jadikanlah mereka penyejuk mata kami di dunia ini dan nantinya tentunya di akhirat, dan jadikan kami orang-orang yang menjadi qudwah, bisa dijadikan qudwah, contoh yang baik bagi yang lainnya, bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena siapa yang membawa manusia melakukan kebaikan dengan dia memberikan contoh yang baik, dia menjadi miftah lil khair. Dia akan menjadi kunci kebaikan kepada yang lainnya. Pembuka kebaikan, pintu-pintu kebaikan, jalan kebaikan bagi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Walamma kana ghaya kamalil insan ay yakuna muti'an lillah wa ay yakuna qarinan lil muti'in sa'alu rabbahum a'la al maratib wa ajallaha wa hiya al imama fid din. Dan takala sempurnanya puncak kesempurnaan manusia itu adalah ketika dia patuh kepada Allah dan dia memiliki pendamping-pendamping yang taat, yang patuh kepadanya, maka mereka pun meminta kepada Allah agar Allah memberikan derajat yang tinggi ini atau posisi yang tinggi ini, yaitu kepemimpinan di dalam agama, agar mereka menjadi imam, pemimpin yang diikuti atau orang yang menjadi qudwah. Wa ayyakunu qudwatan lil muttaqin, agar mereka menjadi qudwah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa dzalika ayyaj'alahum ulama'a rabbaniyin, yaitu agar Allah menjadikan mereka sebagai para ulama, sebagai ahli ilm Rabbani, yang mentarbiyah dan membimbing manusia, rasikhina fil ilmi, mendalam di dalam ilmunya, mustahidina fi ta'allumihi wa ta'limih, mereka dari orang-orang yang bersungguh-sungguh dan serius di dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu tersebut, wa da'wa ilaihi, dan mendakwakan ilmu tersebut, wa ayyakuna ilmuhum sahihan, dan agar supaya juga Allah memberikan dan mengkaruniakan kepada mereka ilmu yang lurus, ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Bihaitsu anna maniktada bihim fahuwa minal muttaqin, agar siapa saja yang berkudua dengan mereka, mereka menjadi pula orang-orang yang bertakwa, karena ilmu yang benar, ilmu yang sahih akan membimbing seorang kepada benarnya agama dan sahihnya agama seseorang. Wa ayyarzuqahum minal a'mali adh-dhahira wal batina, dan agar supaya Allah memberikan karunia kepada mereka amal yang itu secara zahir ataupun batin, ma yasiruna bihi a'imma lil muttaqin, yang dengan amal ini mereka pun bisa meraih menjadi para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya subhanallah. Ketika seorang meminta selain diberikan keturunan yang baik, yang saleh, istri-istri yang saleh dari ibadur rahman, dia pun meminta agar dijadikan imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan diinginkan dengannya dia tamak, dia rakus, ingin diposisikan, ingin didudukkan, ingin ditempatkan sebagai pemimpin, bukan. Tetapi dimaknakan pemimpin di sini dengan amalannya manusia mencontohi, dengan ilmunya manusia mendapatkan manfaat. Demikian dengan dakwanya, sehingga manusia pun berjalan di atas ilmu, berjalan di atas amal yang benar, yang menjadikan mereka juga menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga mereka mendapatkan kebaikan dan manusia pun mendapatkan kebaikan. Siapa yang seperti ini keadaannya, maka sungguh dia adalah orang yang mendapatkan anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi kudwa terhadap dirinya, kudwa terhadap yang lainnya, keluarganya, anak-anaknya, demikian terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Maka seriuslah dan bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah, karena dia adalah zat yang memberikan anugerah dengan mengikuti sifat ibadur rahman. Yaitu sifat ibadur rahman, mereka selalu meminta kepada Allah dan merealisasikannya dengan bentuk amal. Mudah-mudahan kita tentunya dibimbing oleh Allah menjadi ibadur rahman, yaitu hamba yang dikasihi oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan ilmu dan amal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian keterangan yang baik ini, dan sungguh ini adalah keterangan yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yang sangat kita butuhkan tentunya melihat keadaan dan kondisi kita, yang keadaan dan kondisi kita dengan iman yang tentunya naik dan turun, dengan keadaan lemah, kita butuh asupan penambahan ruh, bimbingan, belum lagi nantinya dengan keluarga kita yang tentunya tadi sudah disebutkan sebagai pengganjal, penghalang. Kalau itu kita dapatkan, maka bertambah sempitnya ruh kita, sempitnya dada kita. Namun dengan keterangan tersebut menghibur kalbu seorang yang beriman, menghidupkannya, mengingatkannya, dan membimbingnya sehingga dia pun bersemangat, dia pun bergembira. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Inilah yang kita bisa ambil dari keterangan-keterangan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Karena telah masuk waktu salatil isya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.